Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Kitab tafsir karya Fadilatul Syekh Al-Allama Al-Mufassir Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan ayat yang ke-177 dari surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili was sa'ilina wa fir riqab وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang maknanya, bukanlah suatu kebajikan kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat. Akan tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan beriman kepada malaikat-malaikat dan kitab-kitab dan para nabi, dan orang yang memberikan hartanya yang dia cintai kepada karib kerabatnya, yaitu dia berikan hartanya yang dicintai untuk karib kerabatnya dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal, dan orang-orang yang terpaksa meminta-minta karena kebutuhannya, dan juga dalam rangka untuk membebaskan budak, dan orang yang mendirikan sholat serta menunaikan zakat, dan orang-orang yang menunaikan janji-janjinya apabila mereka berjanji. Demikian pula kebajikan itu adalah orang-orang yang sabar ketika masa-masa sempit, sabar ketika fakir, dan sabar ketika tertimpa penderitaan penyakit, dan sabar ketika berkecamuknya perang. Ulaika alladzina shadaqu, mereka itu adalah orang-orang yang jujur keimanannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Telah kita baca sebagian penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat di atas. Kita masuk pada penjelasan beliau yang selanjutnya. Telah berlalu penjelasan Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina. Bukan albir, bukan kebajikan. Kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke timur dan ke barat, akan tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan malaikat-malaikat dan kitab-kitab dan para nabi. Kemudian yang berikutnya, qala al-muallif rahimahullahu taala wa atal mala, dan kebajikan itu juga adalah wa atal mala ala hubbih. Selain dia beriman kepada Allah dan hari akhir dan malaikat-malaikat dan kitab-kitab dan para nabi, wa atal mala ala hubbihi, dan dia memberikan hartanya yang dia cintai, zawil qurba, dia berikan kepada karib kerabatnya, wal yatama, dan dia berikan kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wabna sabil, dan orang musafir yang kehabisan bekal yang membutuhkan bantuan, wasailina wa firriqab, dan kepada orang-orang yang meminta-minta karena terpaksa, dan juga untuk membebaskan budak. Ini adalah suatu kebajikan yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Wa atal mal, memberikan harta. Apa itu harta? Wa huwa kullu ma yatamawwalahu al-insan min malin qalilan kana aw katsiran, yaitu semua harta yang dimiliki oleh seseorang, itulah hartanya, baik harta tersebut sedikit ataupun banyak. Ai a'tal mal, artinya wa atal mal adalah a'tal mal, yaitu memberikan harta, ala hubbihi, dalam keadaan dia sebenarnya mencintai harta tersebut, tapi dia berikan kepada orang lain. Wa atal mala ala hubbih, dia menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya, padahal dia mencintai harta tersebut. Ay hubbul mal, yaitu dia mencintai harta tersebut. Bayyana bihi annal mala mahbubun linnufus. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasannya apa? Al-mal, ya, harta itu mahbubun linnufus, disukai oleh jiwa. Harta itu disenangi oleh jiwa. Fala yakad yukhrijuhul abdu, bahkan hampir-hampir seorang hamba enggan mengeluarkan hartanya, ya, karena cintanya, ya, senangnya terhadap harta tersebut. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia itu lihubbil khair, ya, lasyadid, sangat mencintai harta, ya. Maka orang yang dia sedang mencintai hartanya, ya, kemudian dia menginfakkan hartanya tersebut, ya, dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah Azza wa Jal, ya, maka dialah orang yang memberikan na'am harta ala hubbih, yang menginfakkan hartanya, ita'ul mal ala hubbih, yang menginfakkan hartanya, menyedekahkan hartanya, nah, padahal dia mencintai harta tersebut. Orang seperti ini dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan termasuk dari albir, Wa atal mala ala hubbi, yaitu memberikan hartanya yang dia cintai, ya, zawil qurba, kepada karib kerabatnya. Ya, dia berikan kepada karib kerabatnya. Ya, dan seterusnya. Harta itu disenangi oleh jiwa. Ya, disukai oleh jiwa. Faman akhrajahu ma'a hubbihi lahu taqarruban ila Allah Ta'ala kana hadha burhanan liimani. Maka barang siapa yang mengeluarkan hartanya, yaitu menginfakkan atau bersedekah atau mewakafkan dan seterusnya, ya, dia mengeluarkan hartanya padahal dia mencintai harta tersebut, tapi dia keluarkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka orang seperti ini atau amalnya ini, perbuatannya ini, kana hadza burhanan liimani, adalah sebagai bukti keimanannya, bukti jujurnya keimanan dia. Tidak gampang ya mengeluarkan harta yang mungkin kita dapatkan dengan peras keringat banting tulang, ya, susah payah kita mendapatkannya, ya, sehingga untuk mengeluarkannya, memberikannya ke orang lain, ini gak gampang, kecuali orang yang benar-benar jujur keimanannya. Maka barang siapa yang mengeluarkan hartanya padahal dia sangat mencintainya, tetapi dia keluarkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka ini bukti keimanannya. Wa min ita'il mal ala hubbihi an yatasaddaq wa huwa sahihun syahih ya'malul ghina wa yakhshal faqr. Dan di antara bentuk memberikan harta, ya, atau mengeluarkan harta padahal dia mencintainya, ya, adalah orang yang bersedekah, ya, dalam keadaan dia sehat, ya, dalam keadaan dia sedang pelit, ya, dan berangan-angan kaya dan takut fakir. Nah, ini termasuk orang yang ita'ul mal ala hubbi, orang yang memberikan harta atau mengeluarkan hartanya padahal dia mencintainya. Di antaranya ini orang yang bersedekah dalam keadaan sehat, dalam keadaan dia berat mengeluarkannya karena dia sedang berangan-angan kaya dan takut miskin. Di saat-saat seperti ini, ya, bersedekah itu sangat besar pahalanya. Ya. Di saat-saat seperti ini Allah puji orang yang mengeluarkan hartanya di saat-saat yang seperti ini. Ya. Di saat-saat dia sedang berangan-angan kaya, takut miskin, ya, sedang sehat, dan seterusnya. Ya. Maka ini termasuk orang yang atal mal ala hubbih, orang yang memberikan hartanya kepada orang lain padahal dia mencintainya. Ini dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Wa kadzalika idza kanat as-sadaqatu 'an qillah kanat afdal, li'annahu fi hadhihi al-hal yuhibbu imsakahu lima yatawahhamuhu minal adami wal faqri. Demikian juga apabila sedekah tersebut, ya, dilakukan dalam keadaan hartanya itu sedang sedikit, ya, posisi hartanya itu sedang sedikit, sedang sempit, ya, tetapi dia berusaha untuk bersedekah. Kana afkanat afdol, maka sedekah yang seperti ini juga sedekah yang paling afdol. Ya. Bersedekah di saat butuh. Ini enggak gampang yang seperti ini. Nah. Ya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Ya. Syaitan menakut-nakuti engkau dengan kefakiran. Jangan disedekahkan, istrimu butuh, mau lahiran, anakmu butuh mau sekolah ini dan itu, ya. Nah, ini syaitan menakut-nakuti seseorang dengan kefakiran. Nah, tahan hartamu, ya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Di saat-saat seperti ini, ya, di saat sempit, di saat kurang hartanya, kemudian dia dengan lapang dada mau bersedekah, ya. Kanat afdol, maka inilah sedekah yang paling afdol. Karena dalam kondisi seperti ini, seseorang dia pingin menahan hartanya, ya. Karena sedikit, ya. Keinginan untuk menahannya besar. Lima yatawahhamu minal adami wal faqri, karena dia membayangkan bagaimana kalau enggak ada, ya. Dan bagaimana kalau jatuh fakir, jatuh miskin, ya. Itu yang dia bayangkan, ya. Akan tetapi dia yakin dengan janji Allah Azza wa Jal, ya. Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya di dunia ini, ya. Di samping balasan di akhirat nanti. Ini sedekah yang paling afdol. Sedekah ketika sempit, ya. Ketika butuh nih, banyak keperluan, banyak kebutuhan, ya. Tetapi dia bersedekah, mengeluarkan hartanya. Ita'ul mal ala hubbih. Inilah situasi ita'ul mal ala hubbih. Ini situasi ini. Memberikan harta padahal dia na'am mencintainya atau sedang membutuhkannya. Maka orang-orang seperti ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah albir. Inilah albir, kebajikan. Jadi bukanlah kebajikan itu engkau menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Akan tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, para nabi, dan memberikan hartanya padahal dia mencintainya. Wa kadzalika ikhrajun nafis minal mal. Demikian pula mengeluarkan hartanya yang berharga, ya. Mengeluarkan hartanya yang istimewa, ya. Mengeluarkan hartanya yang bernilai. Wa ma yuhibbuhu min malihi. Hartanya yang dia cintai, ya. Dia keluarkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Baik. Jadi menginfakkan harta yang berharga di sisinya, ya. Nah, kemudian dia infakkan, ini termasuk ita'ul mal ala hubbih. Memberikan harta padahal dia mencintainya. Ya. Itu barang yang berharga miliknya. Ini bergara, ini berharga ini bersejarah ini, ya. Nah, tetapi karena ingin mendapatkan pahala ita'ul mal ala hubbih, ya, menginfakkan harta padahal dia mencintainya, ya. Nah, sehingga dia infakkan. Ya. Ini yang istimewa di sisi saya, ya. Ini yang paling berharga di sisi saya, ya. Saya infakkan di jalan Allah misalnya. Ini ita'ul mal ala hubbih. Thumma dzakara al-munfaq 'alaihim. Taib, atau sebelumnya, fakullu haula mimman atal mala 'ala hubbi. Semua mereka itu yang kita sebutkan tadi itu termasuk dari orang-orang yang atal mal 'ala hubbi, yang mengeluarkan hartanya padahal dia mencintainya. Apa tadi? Nah, yang kita sebutkan, yang pertama, orang yang bersedekah dalam keadaan sehat, dalam keadaan dia sedang berangan-angan kaya, ya, dalam keadaan dia sedang takut fakir. Nah, maka orang seperti ini orang yang atal mal ala hubbi. Contoh yang kedua apa? Orang yang bersedekah dalam keadaan dia sedang sempit. Nah, dalam keadaan dia sedang sempit, yang otomatis harta ini sebenarnya dia butuhkan. Nah, kemudian dia infakan. Nah, ini orang yang atal mal ala hubbih, menginfakan hartanya padahal dia mencintainya atau membutuhkannya. Nah, juga contoh yang ketiga apa tadi? Menginfakan hartanya yang paling berharga miliknya. Kemudian dia infakan. Ini juga termasuk orang yang atal mal ala hubbih. Menginfakan harta atau mengeluarkan hartanya padahal dia mencintainya. Tsumma dzakara al-munfaq 'alaihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang diberi infak. Wa hum aulan nas bi birrika wa ihsanik. Mereka itu adalah orang-orang yang na'am paling utama untuk mendapatkan kebaikanmu dan ihsan darimu. Jadi orang-orang yang na'am mendapatkan infak tadi, ya, adalah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikanmu dan ihsanmu. Siapa mereka? Allah sebutkan. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Dan orang yang memberikan hartanya yang dicintainya, zawil qurba, kepada karib kerabatnya. Dia berikan kepada karib kerabatnya. Alladzina tatawajja'u limusabihim wa tafrahu bisururihim. Alladzina yatanassarun wa yata'aqalun. Memberikan hartanya kepada karib kerabatnya, ya, yaitu orang-orang yang engkau merasa sedih ketika mereka terkena musibah, ya, karena masih karib kerabat. Dan orang-orang yang engkau ikut senang ketika mereka senang atau bahagia, ya, yaitu orang-orang yang saling bahu-membahu, tolong-menolong, ya, yaitu orang-orang yang saling bersekutu, ya, karib kerabat biasa tolong menolong, saling bersekutu, ya, saling bekerja sama. Famin ahsanil bir wa awfaqihi ta'ahudul aqarib bil ihsanil mali wal qawli ala hasabi qurbihim wa hajatihim. Dan termasuk kebaikan yang paling baik, bir yang paling baik, ya, kebajikan yang paling baik, albir atau kebajikan yang paling baik dan yang paling na'am sempurna, ya, di antara kebajikan yang paling sempurna, ya, yang paling tepat, ya, adalah memperhatikan karib kerabat, ya, perhatian dengan karib kerabat, yaitu dengan berbuat ihsan kepadanya, baik berbuat ihsan dengan hartanya, ya, dengan bersedekah kepada karib kerabatnya, atau berbuat ihsan dengan ucapannya, memberi nasihat, membimbing, ya, mengucapkan ucapan yang menyenangkan dia, ya, dan seterusnya. Ini termasuk daripada bentuk-bentuk ihsan kepada karib kerabat. Ala hasabi qurbihim wa hajatihim. Nah, tergantung na'am kedekatannya, ya, dan kebutuhan mereka. Ya. Karena karib kerabat ada yang na'am kerabat dekat, ada kerabat jauh, ya, tergantung na'am dekat tidaknya kekerabatan tersebut dan tergantung kebutuhan mereka. Nah, jadi kita berikan kepada mereka tergantung ini. Semakin dekat kekerabatan, maka semakin besar perhatiannya. Nah, Semakin banyak kebutuhannya atau semakin sangat membutuhkan, maka semakin besar juga perhatiannya. Wa atal mala ala hubbihi dzabul qurba. Dan orang yang memberikan hartanya padahal dia mencintainya, dia berikan kepada karib kerabatnya. Dan bersedekah kepada karib kerabat itu ada dua pahala, dua keutamaan, ya. Nah, ya. Yaitu keutamaan bersedekah dan keutamaan apa? Silaturahim. Nah. As-shadaqatu 'alal miskin shadaqah. Was-shadaqatu 'alal na'am qarib, ya, shadaqatun wasilah. Bersedekah kepada orang miskin ini sedekah. Sedangkan sedekah kepada karib kerabat ini sedekah sekaligus silaturahmi. Ya. Jadi ada dua keutamaan kita bersedekah kepada karib kerabat. Yaitu keutamaan sedekah dan keutamaan silah. Menyambung na'am tali kekerabatan. Karib kerabat, nah, ya, yang ada hubungan kekerabatan dengannya, ya, baik kekerabatan karena nasab, ya, atau karena pernikahan, ya, atau yang lainnya. Misalkan pamannya, ya, bibinya, ya, keponakannya, ya, atau saudaranya, saudarinya, baik saudara seayah, saudara seibu, atau seibu dan seayah. Nah, ini dawil qurba, para karib kerabat. Ada yang lebih jauh lagi misalkan sepupu, ya, dan seterusnya, nah, tergantung, nah, dekat atau jauhnya karib kerabat atau kekerabatan tersebut, masing-masing disesuaikan dengan, nah, kondisinya masing-masing. Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang menginfakkan hartanya yang dia cintai, ya, untuk karib kerabatnya. Namun kadang kita heran, ya, kita heran kepada orang yang lebih seneng, ya, lebih tentrem ngasih ke orang lain yang tidak ada hubungan karib kerabatnya, ya, daripada ke orang yang ada hubungan kekerabatan. Ya. Atau misalkan dalam hal hutang piutang. Kalau orang lain yang minjem, ya. Nah. Masya Allah dikasih, ya. Bahkan jatuh temponya pun, ya, na'am, terserah, ya, nanti semampunya, ya. Nah. Tapi kalau kerabatnya yang mau pinjem, saudaranya, saudarinya, atau pamannya atau bibinya, ya. Nah. Ya, apa? Dia menjaga. Aduh, jangan, ya. Kenapa? Jangan-jangan nanti nggak dibayar, ya. Jadi sudah suudzon duluan. Nah, ya. Baik. Kalaupun ternyata nggak dibayar, khalas, ya, silah, ya, pahala silah, nah, ya, atau sodakoh untuknya. Nah, ya. Artinya tidak rugi dia. Nah, baik, tidak akan rugi. Maka ini menunjukkan na'am hendaknya seseorang memiliki perhatian dengan kerabatnya. Dalam beberapa ayat, ya, selain ayat ini, ya, dalam ayat-ayat yang lain Allah menyebutkan tentang hak dzawil qurba, ya, hak karib kerabat. Baik, ini yang pertama dari orang-orang yang diberikan infak. Mereka adalah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan darimu dan ihsan darimu. Nah, di antaranya ini, karib kerabat. Nah, mau berinfak kepada siapa? Nah, ya, di antaranya kepada karib kerabat. Kemudian yang kedua, wal yatama, dan memberikan hartanya yang dicintainya kepada yatama, kepada anak-anak yatim. Anak yatim yaitu anak yang ayahnya meninggal dunia sebelum dia dewasa. Ya, sebelum dia dewasa, ayahnya sudah meninggal. Ini namanya anak yatim. Nah. Wal yatama, memberikan harta kepada anak-anak yatim. Alladzina la kasibalahum, yaitu anak-anak yang tidak ada, ya, orang yang mencarikan nafkah untuknya. Nah, anak yatim, bapaknya sudah meninggal, tidak ada lagi yang mencarikan nafkah untuknya. Walaysa lahum quwwatun yastagnuna biha, dan anak-anak yang tidak memiliki kekuatan, kemampuan, ya, yang bisa untuk dia gunakan untuk mencari nafkah. Wa hadza min rahmatihi ta'ala bil ibad, dan ini termasuk dari bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Jadi Allah perintahkan, ya, orang-orang yang memiliki harta tadi untuk bersedekah kepada karib kerabat, juga kepada anak-anak yatim. Nah, bersedekah kepada anak-anak yatim, Allah memerintahkan manusia untuk bersedekah kepada anak-anak yatim, ini merupakan bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Adalla ala annahu ta'ala arham bihim minal walid biwaladihi, yang ini menunjukkan bahwasanya Allah lebih sayang kepada anak-anak yatim tadi, ya, daripada orang tuanya sendiri, ya, kepada anaknya. Kenapa? Karena Allah sampai memerintahkan orang untuk bersedekah atau memberikan hartanya kepada anak-anak yatim. Ini bentuk rahmat kasih sayang dari Allah, dan ini menunjukkan bahwasanya Allah lebih sayang kepada anak-anak yatim tadi daripada orang tuanya sendiri. Nah, Allah lebih sayang kepada anak-anak yatim tadi, ya, daripada sayangnya seorang tua kepada anaknya. Fallahu qad awsal ibad, Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepada para hamba. Wa farada alaihim fi amwalihim, dan Allah wajibkan kepada para hamba, na'am, dalam harta-harta mereka, ya, yaitu untuk diberikan kepada anak-anak yatim. Al ihsan ila man fuqida abauhum liyasiru kaman lam yafqud walidayh. Allah mewajibkan, ya, kepada para hamba, ya, yaitu Allah mewajibkan, na'am, dalam harta para hamba, ya, dan Allah mewajibkan, na'am, untuk para hamba berbuat ihsan, ya, kepada orang yang telah meninggal ayahnya, itu anak-anak yang belum dewasa yang telah meninggal ayahnya, agar supaya anak-anak tersebut menjadi orang yang seolah-olah tidak kehilangan orang tua. Ya, supaya anak ini, nah, menjadi seperti orang yang masih punya orang tua. Nah, tidak kehilangan orang tua. Kenapa? Karena masih ada yang menanggung, nah, nafkahnya, ya, kebutuhannya, ya, itu orang-orang yang memiliki harta, yang dia mensedekahkan hartanya untuk yatama, anak-anak yatim. Walianna al-jazaa'a min jinsil 'amal, faman rahima yatima ghairih ruhima yatimuh. Dan juga karena balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan, ya, al-jazaa'u min jinsil 'amal, balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Maka karena balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya, faman rahima yatima ghairih, maka orang yang merahmati, mencintai, ya, menyayangi anak yatim orang lain, ya, anak yatim orang lain, rohima yatimuh, maka anak yatimnya dia kalau dia meninggal, ya, anak yatimnya dia juga akan disayangi oleh orang lain, dicintai oleh orang lain. Nah, al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Ya. Orang yang suka bersedekah untuk anak yatim, ya, maka ketika Allah takdirkan orang yang suka bersedekah kepada anak yatim ini meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak yang belum dewasa, maka orang lain pun akan menyayangi anak-anaknya. Al-jaza min jinsil amal. Kemudian yang berikutnya, wal masakin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin, dan orang yang memberikan hartanya yang dia cintai kepada karib kerabatnya dan kepada anak-anak yatim dan kepada al masakin, orang-orang miskin. Nah, orang-orang miskin, nah, juga mereka orang-orang yang berhak mendapatkan sedekah, mendapatkan infak. Siapa orang-orang miskin? Wahumul ladzina askanathumul hajah, yaitu orang-orang yang kebutuhan menjadikan mereka miskin. Nah, keperluan menjadikan mereka miskin, ya, atau menyebabkan mereka miskin. Wa adzallahumul faqru, dan kefakiran menjadikan mereka rendah atau hina, ya. Falahum haqqun 'alal aghnia, maka orang-orang miskin seperti ini memiliki hak yang harus ditunaikan oleh orang-orang kaya, yaitu hendaknya orang-orang kaya bersedekah kepada orang-orang miskin. Nah, bima yadfa maskanatahum aw yukhaffifuha, ya, orang-orang kaya bersedekah dengan hartanya untuk orang-orang miskin agar supaya bisa mengangkat kemiskinan orang tadi atau minimalnya meringankan kemiskinannya. Bima yaqdiruna alaihi wa bima yatayassar, ya. Nah, dengan sesuai dengan kemampuannya, ya, orang kaya tadi, nah, membantu mengangkat kemiskinan orang miskin atau minimal meringankan kemiskinan mereka, ya, bima yaqdiruna alaihi, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Wa bima yatayassar, dan sesuai dengan apa yang mudah baginya. Orang miskin, orang yang punya harta tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, ya, dia dan keluarganya. Nah, ini orang miskin. Mereka berhak mendapatkan sedekah, ya. Dan para agnia, na'am, ya, merupakan suatu, na'am, kewajiban bagi mereka untuk menolong, ya, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Baik dengan zakat-zakat mereka, ya, atau minimal dengan sedekah-sedekah mereka. Nah, untuk mengangkat kemiskinan saudara-saudaranya tersebut atau minimal meringankan kemiskinannya. Nah. Baik. Sudah isya ya, Pak? Nah. Baik. Selanjutnya Ibnu Sabil, As-Sa'ilin dan Ar-Riqab. Nah, namun insyaallah karena sudah masuk waktu Isya, nah, sehingga tiga golongan orang-orang yang berhak menerima sedekah, ya. Tiga golongan lagi, ya. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.